بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الذكر والحث عليه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في فضل التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، وأن من قال ذلك كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وخص ولد إسماعيل لأن رقابهم من أشرف الرقاب نسبا. وعموما فالحديث فيه فضل التهليل والعناية، فضل التهليل والعناية به، وأن من أعانه الله سبحانه وتعالى للمواظبة عليه بهذه الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاز ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka ia seperti telah membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan bertahlil, ya, dengan sighah, dengan bentuk yang zikir yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya, baginyalah Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jika diucapkan sebanyak 10 kali, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, sebagai seakan-akan dia telah membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di sini disebutkan secara khusus tentang Nabi Ismail alaihissalam, keturunan beliau, karena keturunan beliau adalah termasuk orang-orang yang paling mulia nasabnya. Intinya hadis ini menunjukkan akan keutamaan bertahlil, ya, dengan sighah, dengan bentuk zikir yang disebutkan, dan perhatian dengan bentuk ini. Dan barang siapa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir dengan zikir ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala: wa an Abi Dzar رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لعظم شأن هذا الذكر، وأنه أحب الكلام إلى الله أن يقول الذاكر سبحان الله وبحمده. وهذه الصيغة العظيمة فيها جمع بين التنزيه والثناء على الله سبحانه. التنزيه في قوله سبحان الله، وهي كلمة تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن مماثلة المخلوقات، والثناء في قوله بحمده، لأن الحمد والثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، فجمعت هذه الكلمة على هذين، اشتملت هذه الكلمة على هذين الأصلين العظيمين التنزيه والثناء، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا ذر بهذا الذكر بطريقة فيها تشويق، قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ فشوقه للمعرفة ثم عرفه، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Abu Dzar tentang perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya perkataan yang dicintai paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi." Subhanallahi wa bihamdihi, yang artinya segala maha suci Allah serta dengan memujinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang agungnya dan keutamaan zikir ini. Dan zikir ini yaitu subhanallah wa bihamdihi merupakan perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena zikir ini menggabungkan antara tanzih dan sana, antara pensucian Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhanallah, maha suci Allah, merupakan tanzih, yaitu pensucian Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, ya, dan dari segala bentuk penyamaan dengan makhluk. Ini semua disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa bihamdihi, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya alhamd, yaitu pujian, merupakan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan cinta kepada Allah dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah zikir ini subhanallahi wa bihamdihi merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menggabungkan antara dua perkara, antara tanzih, pensucian Allah, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Dzar dengan cara yang menarik Abu Dzar, yaitu dengan pertanyaan, wahai Abu Dzar, ala ukhbiruka bi ahabil kalam ilallah, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode pertanyaan ini menimbulkan kerinduan dari Abu Dzar untuk mendengar jawabannya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban, inna ahabbal kalami ilallah, sungguhnya kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi. قال رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، قيل إن المراد بشطر الإيمان أي نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان: تخلية وتحلية، والتخلية هي الطهارة، والتحلية هي القيام بالفضائل والعبادات، بدءا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وقيل إن الطهور معناها الطهور الذي للصلاة، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بالطهور، والمعنى الأول أظهر. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، فيه أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، وأن هذا الحمد يملأ الميزان لعظم ثقله وعظيم ثوابه. وقوله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أيضا فيه تنبيه على عظم ثواب هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وتقدم معنا قريبا أن أحب الكلام إلى الله سبحانه سبحان الله وبحمده، وأن فيه جمع بين التنزيه والثناء على الله سبحانه وتعالى. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman," bahwasanya bersuci merupakan setengah dari keimanan, dan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, dan subhanallahi walhamdulillah, kedua kalimat ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi at-tuhur syatrul iman, bersuci merupakan sebagian dari keimanan. Ada pendapat yang mengatakan kenapa disebut dengan setengah keimanan? Karena keimanan dibangun di atas takhliyah wa tahliyah, di atas dari pensucian dan penghiasan, ya. Dan pensucian atau pembersihan yaitu dengan bertoharah, kemudian menghiasi dengan menegakkan keutamaan ibadah-ibadah dan keutamaan-keutamaan, dimulai dengan tauhid, salat dan yang lainnya. Ini pendapat pertama. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya at-tuhur syatrul iman maksudnya bersuci adalah setengah daripada keimanan. Yang dimaksud dengan keimanan adalah sholat, karena sholat tidak mungkin sah kecuali dimulai dengan bersuci. Akan tapi pendapat yang pertama itu lebih nampak lebih benar, ya, karena yang dimaksud dengan tuhur adalah setengah dari keimanan, bahwasanya tuhur adalah bersuci, kemudian sisanya adalah penghiasan suci, pensucian tersebut dengan ibadah-ibadah baik tauhid maupun sholat dan yang lainnya lebih umum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan hamba pada hari kiamat akan ditimbang, dan bahwasanya kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan, menunjukkan akan beratnya kalimat la alhamdulillah tersebut, yang menunjukkan bahwasanya pahala dari ucapan alhamdulillah, dari zikir alhamdulillah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah, ya, dua kalimat ini, dua zikir ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan sebagaimana telah lalu penjelasannya, bahwasanya dua kalimat ini subhanallah walhamdulillah, ya, menjadi besar pahalanya karena menggabungkan antara dua perkara, antara tanzih dan sana, yaitu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan berisi penyanjungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dua kalimat ini merupakan ahabbul kalam ilallah, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم. هذا الحديث في قصة مجيء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلاما أي ذكرا يذكر الله سبحانه وتعالى به، فعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمس كلمات، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام من الله، مضافا إليها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما جاء في الحديث من كنز تحت العرش، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار منها، وهي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى. فلما أخبره وعلمه ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال الأعرابي هؤلاء لربي فما لي، أي هذا كله ثناء على الله وتعظيم لله، فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أي أدعو بهذه الدعوات. وتقديم الثناء على الدعاء هذا من آداب الدعاء العظيمة، أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهله، كما هو الشأن في سورة الفاتحة، أولها ثناء وآخرها دعاء. وفي هذا الحديث لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، وفيه عظم شأن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الأعرابي لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan, yaitu suatu zikir yang aku akan mengucapkannya, berzikir dengan zikir tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi rabbil alamin wala hawla wala quwata illa billahil azizil hakim." Kemudian orang Arab Badui ini berkata, "Wahai Rasulullah, kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini adalah untuk Rabbku. Terus yang buat aku yang mana wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kul, katakanlah, Allahumma gufirli warhamni wahdini warzuqni." Katakanlah, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rizki kepadaku." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini tentang kisah kedatangan seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepadanya tentang suatu kalam atau suatu zikir yang dia ingin berzikir kepada Allah dengan zikir tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia untuk mengucapkan lima kalimat, ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahu akbar kabira. Yang ketiga, walhamdulillahi katsira. Yang keempat, wasubhanallahi rabbil alamin. Dan yang kelima, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya, lima kalimat ini, ya, yang terdiri atas empat kalimat sebelumnya, yang empat kalimat tersebut, ya, merupakan kalimat atau zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan kalimat yang kelima yang merupakan kanz, ya, yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat yang la haula wala quwata illa billah, yang menunjukkan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi SAW mengajarkan lima kalimat ini kepada orang Arab Badui ini, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini seluruh kalimat adalah untuk Rabbku." Artinya kalimat ini isinya, zikir ini isinya adalah sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang untuk saya yang mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kul, katakanlah," artinya berdoalah dengan doa berikut ini: "Ya Allah, Allahumma gufirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, warzukni, dan berilah rizki kepadaku." Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara adab doa yang sangat agung, yaitu mendahulukan sana dan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah adab doa yang paling agung, yaitu yang sangat agung, mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ya, sebelum kita meminta ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya didahului dengan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala: subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ditambah dengan kalimat yang kelima yang merupakan kalimat isti'anah. Dalam riwayat hadis yang lain, orang Arab Badui ini kemudian tatkala pergi setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Waqad mala'a yadayhi min khair." Orang Arab Badui ini telah memenuhi tangannya, kedua tangannya, dengan kebaikan. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وأحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله استغفر الله رواه مسلم. هذا الحديث فيه هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعد الانصراف من الصلاة بعد أن يسلم، فيبدأ أولا بالاستغفار ثلاثا على هذه الصيغة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام. والسلام هنا اسم من أسمائه دال على السلامة من النقص، فهو من أسماء التنزيه، أي منزه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. ومنك السلام، أي أن ما يقع ويحصل من سلام فهو فضلك ومنك، فهو عز وجل المسلم لعباده وأصفيائه المنجي لهم من المهلكات، فكل سلام فمن الله سبحانه وتعالى. وقوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي استحققت الثناء والتعظيم، فلك الثناء ولك التعظيم يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من هو متصف بذلك الجلال والإكرام. الجلال في ثبوت صفات العظمة لله سبحانه وتعالى، والإكرام في ثبوت صفات الإنعام والإحسان والفضل والمن، فهذا فيه ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، اسمه تبارك وتعالى السلام. وهذا الذكر يأتي به المسلم بعد انصرافه من الصلاة بدون زيادة عليه، لأن بعض الناس قد يزيد عليه زيادات لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وعلم ما ينبغي أن يقال، فلا يزيد عليه، وأيضا لا يؤتى به بصيغة جماعية كما يفعل في بعض المساجد، فإن هذا من البدع التي ليس عليها أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka dikatakan kepada Al-Auza'i salah seorang perawi dari hadis ini, beliau ditanya, kaifal istighfar, bagaimana Rasulullah SAW beristighfar setelah sholat? Maka Al-Auza'i berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan ya tentang memuji Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai dari salat, ya, yaitu setelah salam dari salat maka dimulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Setelah itu mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, sungguhnya Engkaulah yang maha sejahtera, ya, artinya dan assalam merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan selamatnya Allah dari segala bentuk kekurangan dan dari segala bentuk aib. Oleh karenanya kalimat assalam atau nama Allah assalam merupakan salah satu yang menunjukkan tanzih, menunjukkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk aib dan hal-hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minkas salam, dan dari Engkaulah ya Allah keselamatan. Artinya apa? Segala keselamatan yang timbul, yang ada, merupakan karunia Engkau wahai Allah. Maka Allah lah yang memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Allah lah yang telah menyelamatkan hamba-hambanya dari segala hal-hal yang membinasakan. Maka seluruh keselamatan, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yaitu maha berkah engkau wahai Allah, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Artinya, ya Allah, engkau memang berhak untuk mendapatkan sanjungan, dan engkau memang berhak untuk mendapatkan pengagungan. Maka bagi engkaulah sanjungan dan bagi engkaulah pengagungan. Ya dzal jalali wal ikram, dzal jalali wal ikram, artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat, memiliki sifat dengan dua sifat ini, al jalal wal ikram. Al jalal ya, yaitu menunjukkan tentang sifat-sifat keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al ikram, yaitu Allah pemilik al ikram, artinya menunjukkan tentang sifat-sifat karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi anugerah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi karunia kepada hamba-hambanya. Hadis ini menunjukkan tentang bertawassul, bolehnya bertawassul dengan nama Allah yaitu As-Salam. Perlu diingat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini ya, yang diucapkan setelah salat, hendaknya diucapkan tanpa ada tambahan, tanpa ada ziyadah ya. Karena kita dapati sebagian orang tatkala berzikir dengan zikir ini ditambah dengan tambahan yang macam-macam ya. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan agama yang sempurna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bentuk zikir yang sempurna, yang paling mulia, yang paling sempurna setelah salat. Oleh karena kita berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi tanpa ada tambah-tambahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rat, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Di antaranya yang tertolak seperti dibawakan zikir ini dalam bentuk secara paduan suara, secara berjamaah. Ini merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. فهذا تهليل عظيم يشرع لكل مسلم أن يقوله دبر كل صلاة كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا فرغ من صلاته أي بعد أن يسلم. وهي تهليلات تقال أدبار الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت أي إذا مننت على عبد بمنة وعطاء فإنه لا مانع له وكذلك ما منعته إياه لا معطي لما منعت لأن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد, المراد بذا الجد أي صاحب الحظ والغنى. لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفعه عندك غناه ولا حظه, وإنما الذي ينفعه عمله بطاعة الله وحسن تقربه لله سبحانه وتعالى. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salat kemudian mengucapkan salam, maka beliau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahlil ini atau kalimat la ilaha illallah ini disyariatkan untuk diucapkan setiap selesai dari salat, ya salat lima waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setelah salam kemudian membaca zikir ini. Zikir yang sangat indah yang di mana dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. La ilaha illallah dahu la syarika la, artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dia mengucapkan Allahumma la mani'a lima atait, yang artinya ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan kepada seorang hamba. Artinya jika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Demikian juga sebaliknya, bahwasanya wala mu'tiya lima mana'at, bahwasanya jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah seorang hamba dari sesuatu, maka tidak ada seorang yang bisa memberikan kepada hamba tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskan atau memberikan karunia tersebut. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian setelah itu, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, yang dimaksud dengan zikir ini bahwasanya tidak berguna kekayaan bagi pemiliknya. Ya, artinya seorang yang memiliki kekayaan, maka kekayaan tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Yang bermanfaat baginya adalah ibadahnya. Bagaimana jika dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم. ومعنى دبر كل صلاة مكتوبة أي عقب كل صلاة بعد أن يسلم. وإذا تأملت أيها المستمع الكريم هذه التهليلات العظيمة التي كان يهلل بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دبر كل صلاة، تجد أن هذه التهليلات المباركة العظيمة أتبعت كل تهليلة بما فيه تأكيد للتوحيد وبيان لعظيم مكانته، بل إن هذه التهليلات المباركة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة ففي كلمة لا إله إلا الله التي تكررت في هذا الذكر، وكذلك في قوله ولا نعبد إلا إياه، وكذلك في قوله مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله له الحمد، وأيضا قوله له الثناء الحسن. الحاصل أن هذه تهليلات عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة. ومما تنتظمه هذه الكلمات أهمية التوحيد وعظم شأنه، فإن مقامه عظيم، ولهذا اعتنى به وأتبعه في كل مرة بما يقرر معناه ويؤكد حقيقته ويوضح مدلوله. فبعد التهليلة الأولى قال وحده لا شريك له، تأكيدا لما قررته هذه الكلمة من النفي والإثبات. وبعد التهليلة الثانية قال ولا نعبد إلا إياه، وهذا تفسير وبيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبعد الثالثة قال مخلصين له الدين، وهذا التقرير لمدلول هذه الكلمة وأنها كلمة إخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Barakallahu fiik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya beliau menyebutkan apa yang beliau baca, dan ini merupakan contoh dari apa yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah setiap salat maka dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengan zikir ini setiap kali selesai salat fardu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan setiap selesai atau setelah didubur setiap salat, artinya setelah selesai salat diucapkan zikir ini, yaitu setelah mengucapkan salam baru kemudian mengucapkan zikir ini. Dan barang siapa yang mengamati tentang tahlil-tahlil yang disebutkan dalam zikir ini, tahlil-tahlil yang agung, maka dia akan mendapati bahwasanya setiap tahlil ini diikuti dengan penekanan terhadap tauhid. Setiap tahlil diikuti dengan penekanan terhadap tauhid. Bahkan tahlil-tahlil yang disebutkan dalam zikir ini telah mengumpulkan tiga macam tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, dan kemudian tauhid al-asma wa sifat. Adapun tahlil ini atau zikir ini yang menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah, maka dilihat dari zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diulang beberapa kali, ini menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian juga yang di mana Nabi SAW berkata wala na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali engkau, ini juga menunjukkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian mukhlisina lahuddin, ini juga menunjukkan kami mengikhlaskan agama kami, ini juga menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian zikir ini juga menunjukkan tentang tauhid ar-rububiyah, di mana dalam zikir ini lahul mulku, ya, di sini menunjukkan segala kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang tauhid ar-rububiyah. Kemudian juga menunjukkan tentang tauhid al-asma wa sifat, karena Nabi SAW mengatakan walahul hamdu, kemudian walahul sana ul hasan, ya, ini menunjukkan bahwasanya bagi Allah lah segala pujian, bagi Allah segala sanjungan, ini menunjukkan tentang tauhid al asma wa sifat. Zikir ini disyariatkan bagi seorang muslim untuk diucapkan setiap selesai salat fardu, ya, yang hal ini menunjukkan akan urgensinya tauhid. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi perhatian terhadap zikir ini, bahkan diulang-ulang, ya, diulang-ulang dengan penekanan terhadap tauhid. Lihatlah kita kembali membaca zikir ini. Lihat Nabi SAW berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah Allah, Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah dahu la syarikalah, ya, Rasulullah SAW kemudian menekankan dengan berkata wa la na'budu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, ya, lihat setelah Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengucapkan wa la na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali kepada engkau. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah artinya kami tidak menyembah kecuali kepada engkau ya Allah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan yang ketiganya la ilaha illallah mukhlishina lahuddin, ya. Tahlil yang ketiga Rasulullah SAW telah mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengucapkan mukhlishina lahuddin, yaitu kami mengikhlaskan agama kami kepada engkau ya Allah. Ya, ini juga menunjukkan tauhid, kemudian ditekankan dengan tauhid lagi. Dari zikir ini nampak Rasulullah SAW mengulangi tauhid sebanyak 3 kali, dan setiap penyebutan tentang tauhid Rasulullah SAW menekankan tauhid itu kembali. Mukhlisina lahuddin, kami mengikhlaskan agama kami kepada engkau ya Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله: الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء، وهو المال الكثير. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه تنافس الصحابة وتسابقهم للخير وحرصهم عليه، وفيه أيضا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على المتعلمين في مراجعتهم وسؤالهم، وفيه عظم شأن الذكر وما يترتب عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم ثواب الذكر: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. وهذا يوضحه قوله في الحديث الآخر: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا يدلنا على أن أهل الإيمان كأنهم في ميدان السباق، وأن الأسبق الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى: تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وهذا فيها أهمية المواظبة على ذلك أدبار الصلوات المكتوبة. فلما سمع أهل الأموال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين فعلوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفقراء وقالوا: إخواننا أهل الأموال فعلوا مثل ما فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدلنا على مكانة هذا الرعيل المبارك، رعيل الصحابة، وحرصهم على الخير وتنافسهم فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن اتباعهم. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kaum fuqara, orang-orang miskin dari kaum muhajirin, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata: wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah pergi membawa derajat yang tinggi dan membawa anugerah yang abadi, yaitu mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka memiliki kelebihan harta, ya, sehingga mereka bisa berhaji, kemudian mereka berumrah, dan mereka berjihad, dan mereka bersedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu, aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian. "Wa tasbiquna bihi man ba'dakum?" Dan bahkan kalian bisa mengalahkan orang-orang setelah kalian. Dan tidak seorang pun bisa lebih mulia daripada kalian kecuali jika dia melakukan sebagaimana apa yang kalian lakukan. Maka orang-orang miskin dari kaum muhajirin mengatakan: tentu ya Rasulullah, apa perkara tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan: hendaknya kalian bertasbih dan bertahmid dan bertakbir setiap kali sholat 33 kali. Berkata Abu Saleh sang perawi dari Abu Hurairah, ya, tatkala ditanya tentang Abu Hurairah ditanya tentang bagaimana cara berzikir dengan zikir tersebut, maka Abu Hurairah berkata, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, yaitu diucapkan seluruhnya sebanyak 33 kali. Al-Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain, setelah itu kembali lagi orang-orang miskin dari kaum muhajirin kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya mendengar apa yang telah kami lakukan." Maka mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Artinya mereka juga berzikir, mereka juga bertasbih, mereka juga bertahlil, mereka juga bertakbir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Maka itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana para sahabat yang mereka berlomba-lomba ya dalam beramal soleh, bagaimana semangat mereka untuk meraih kebaikan, ya, dan juga menunjukkan bagaimana indahnya pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana sabarnya Nabi tatkala didatangi oleh para sahabat, ditanya oleh para sahabat, kemudian mereka kembali lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang keagungan zikir, ya. Lihatlah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Ala u'allimukum, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahulukan kalian dan bisa mengalahkan orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih afdol daripada kalian kecuali jika dia melakukan sebagaimana apa yang kalian lakukan." Ternyata perkara tersebut ya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dan ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, yaitu al mufarridun, orang-orang yang berzikir telah mendahului, telah menang. Maka tatkala ditanya, Rasulullah SAW menjelaskan apa itu al mufarridun, yaitu adzakirin Allah kathiran wadzakirat, yaitu orang-orang, para lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan para wanita yang juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum," aku akan ajarkan kepada kalian perkara yang kalian bisa mengejar orang yang mendahului kalian dan kalian bisa mengalahkan orang yang setelah kalian. Menunjukkan bahwasanya ahlul iman, orang-orang yang beriman, seakan-akan mereka dalam medan perlombaan, ya. Medan perlombaan, mereka berusaha mengejar yang telah lebih mendahului dan berusaha mengalahkan apa yang orang yang belakangan. Dan ini menunjukkan ada perlombaan di antara ahlul iman dalam meraih kebaikan dan dalam meraih kemenangan dalam mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya berkesinambungan dalam berzikir, ya, karena tasbih dan tahmid dan takbir ini diucapkan setelah khalfa kulli salatin, setiap selesai salat fardu untuk mengucapkan zikir-zikir ini. Dan ini menunjukkan pentingnya diucapkan zikir ini secara terus menerus. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana luar biasanya generasi para sahabat, semangat mereka dalam beribadah, semangat mereka dalam berlomba-lomba mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan untuk bisa mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala rahimahullah wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sabbaha Allah في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه مسلم. وهذا فيه أن من الصيغ المأثورة في الذكر دبر كل صلاة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويكون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر أي كثرة. حديث berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bertasbih setelah selesai salat 33 kali, yaitu mengucapkan subhanallah dan juga mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 33 kali dan mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali kemudian mengucapkan sebagai penyempurna jumlah 100 yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah dosa-dosa tersebut sebagaimana buih di lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan di antara bentuk zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mengucapkan subhanallah 33 kali, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian mengucapkan Allahu akbar 33 kali, kemudian yang 100 kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang berzikir setelah salat dengan zikir ini, dia akan meraih pahala yang sangat besar yaitu seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa-dosanya banyaknya sebagaimana jumlah buih yang ada di lautan. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة رواه مسلم. ومعنى قوله معقبات أي يقلن يقولهن المسلم عقب الصلوات فيتعقب الصلوات ويؤتى بها دبر كل صلاة ولا يخيب قائلهن والمحافظ عليهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث والذي قبله ندرك أن الصيغ الواردة في الأذكار دبر الصلوات متنوعة وكلها ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكلها صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه في خاتمة هذا اللقاء أن عد هذه التسبيح ينبغي أن يفعل وفق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما في سنن أبي داود، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أيضا أصحابه الكرام يستعمل لأجل ذلك سبحة أو خرزا، وإنما كان يعقد التسبيح بيمينه. فجدير بكل مسلم أن يكون فعله كفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتأسيا به سالكا النهجة مترسما خطاه. رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع والاقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda muaqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Bacaan-bacaan sesudah salat orang yang mengucapkannya atau melakukannya tidak akan sia-sia begitu saja, ya, tidak merugi. Yaitu salatun wa salatuna tasbihah 33 tasbih wa salatun wa salatuna tahmidah dan 33 tahmid wa arba'un wa salatuna takbirah dan 34 takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan muaqibat ya yaitu adalah zikir-zikir yang diucapkan akibat solawat, yaitu zikir-zikir yang diucapkan setelah solawat, setelah selesai dari solat, dan orang yang mengucapkannya tidak akan merugi, ya, tidak akan sia-sia. Orang-orang yang menjaga zikir ini tidak akan mendapat kerugian, bahkan dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir tersebut adalah 33 tasbih, kemudian 33 tahmid, alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena Syekh Abdul Razak tadi menjelaskan, kalau kita memperhatikan hadis ini kemudian kita perhatikan hadis-hadis sebelumnya, kita akan dapati bahwasanya cara berzikir setelah solat lima waktu ada berbagai macam, ada bervariasi, ada variatif, ada model-model yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa berzikir dengan cara ini atau dengan cara yang penting semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu diingatkan pula bahwasanya di penghujung dari pengajian kita pada kali ini, pengajian kita kali ini, bahwasanya untuk menghitung subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, maka hendaknya kita berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bertasbih atau berzikir, maka beliau menggunakan jari-jari di tangan kanan beliau, ya, beliau menghitung dengan jari-jari tangan kanan beliau. Dan beliau tidak menggunakan namanya alat tasbih atau alat menghitung atau biji-bijian tatkala menghitung atau cara menghitung tertentu, tapi beliau menggunakan jari-jari tangan dari kanan-kanan beliau. Oleh karenanya hendaknya setiap muslim ya berusaha untuk mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti apa yang diajarkan para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang bagaimana cara bertasbih dan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Di penghujung kajian ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Arsyil Karim, yang memiliki arsy yang sangat mulia, dan Syekh bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang maha indah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya senantiasa kepada kita, agar kita diarahkan kepada segala bentuk kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kebaikan kepada kita semua. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar permohonan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala.